Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah standby Ustaz. Ya, kita mulai ya Ridwan. Enggak, ini kerja Ustaz Asbri. Oh, aku nggak bisa dijual pakai aku bisa YouTube. Oh. Tidak ada suara. Gimana? Ridwan? Suara saya jelas? Insya Allah jelas Pak. Hah? Insya Allah jelas Pak. Jelas. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين كوم مسلمين كوم مسلمات para pemirsa RJTV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala jualah kita bersyukur dan kepadanya lah semua kita sandarkan, kita serahkan. Sementara kita adalah seorang hamba, la haula lana wa la quwwah. Kita tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, tidak memiliki tenaga, illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik dari urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi, urusan ibadah dan ketaatan, itu semua adalah kekuatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka menyandarkan segala-galanya kepada Allah adalah sifat seorang hamba yang bertakwa, yang meyakini, menyadari bahwa dia tidak berdaya, meyakini dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan, kekuasaan yang mutlak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita berhadapan dengan hidangan takwa untuk kita santap agar bisa bertambah ketakwaan kita untuk hari ini dalam belajar agama, talabul ilmi, mempelajari salah satu dari kitab yang luar biasa, itu kitab Sahih Muslim. Kitab yang ketiga yang tersahih, Al-Quran, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin sepanjang malam. Dan sekarang kita mempelajari Muqaddimah Sahih Muslim. Sementara Sahih Muslimnya sudah lama kita memulai membacanya. Hampir 10 tahun yang lalu. Semenjak tahun 2012. Yang kita sekarang di dalam Sahih Muslim sudah sampai ke kitab Al-Fadha'il Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat Nabi SAW. Terakhir adalah keutamaan orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, yang dikenal dengan Bai'atul Ridwan, karena mereka yang berbaiat telah ditetapkan oleh Allah keridhaannya untuk mereka semua tanpa terkecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika stempel keridhaan tersebut diberikan oleh Allah untuk mereka, Allah mengenal isi hati mereka. Wa 'alima ma fi qulubihim. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi keridhaan yang Allah tetapkan untuk mereka, ketetapan yang berdasarkan ilmu, bukan ketetapan sembarangan tanpa ada alasan. Dan mereka semuanya mendapatkan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mereka keridhaan dan bahkan baiat yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW ketika itu dinamakan dengan baiat ridwan. Jumlah mereka sekitar 1400 orang. Yang paling mulia dari mereka di ketika itu adalah Abu Bakar, Umar, ya, Ali yang langsung berbaiat dan yang lain-lain. Sementara Utsman bin Affan juga mendapatkan keistimewaan yang dia tidak langsung ikut baiat, tetapi Nabi SAW mewakili baiatnya Utsman bin Affan dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri berjabatan. Lalu beliau mengatakan ini baiatnya Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman diutus oleh Nabi sebagai negosiator untuk bernegosiasi dengan pihak Mekah. Lantaran tersebarnya isu bahwa beliau dibunuh, maka muncullah baiat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini merupakan anugerah yang besar, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala taufik, berikan taufik dan bimbingan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat. Alhamdulillah. Awwalan wa akhiran, zahiran wa batin. Segala puji milik Allah. Dari awal sampai akhir. Pujian yang zahir, pujian yang sir, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mil as-samawati wa mil al-ardi mil ama bainahuma. Pujian sepenuh langit, sepenuh bumi. Ya. Bila mana ada langit dan bumi yang lainnya yang dikehendaki oleh Allah, maka sepenuhnya pula. Mila ma sya'a min syai'in ba'du. Allah Subhanahu wa taala ahlu tsana, pemilik pujian wal majd, pemilik kemuliaan. Ya. Ahlu tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu. Kita hamba-Nya yang pantas kita lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya, mengagungkan dan membesarkannya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Ini pertemuan yang ketiga pada hari Rabu ini tanggal 4 Dzulhijjah, ya, pada tanggal 4 Dzulhijjah kita melanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Imam Muslim rahimahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya tentang kitabnya Sahih, kitab Sahih Muslim, yang sebelumnya beliau menegaskan kepada orang yang memintanya untuk menyusun kitab tersebut, yang dia harapkan terkumpul di sana hadis-hadis yang musnad sampai kepada Nabi dengan sanad, rantai perawi-perawi yang terpercaya, terpilih. Dari hadis yang sahih. Lalu beliau menjelaskan bahwa ia berencana untuk mengeluarkan hadis-hadis dari tiga golongan perawi. Tiga golongan, tiga bagian perawi. Yang pertama yang Al-Huffadul Mutqinun. Ini tingkatan tinggi. Ya, para perawi yang sampai ke tingkat kekuatan hafalannya, penguasaan terhadap hafalannya, yang sebelumnya tentu agamanya yang luar biasa. Kemudian tingkat kedua Al-Mutawassitun Bil-Hidli Wal-Itqan, mereka yang menengah dari sisi hafalan dan kekuatan penjagaan terhadap hafalan. Di samping agamanya tentu, karena ini syarat utama Al-Adlu, keadilan agama. Nah, kemudian yang ketiga itu yang beliau sebut, yang beliau katakan rawahu dha'afa'u wal matrukun, dan bawakan pula yang hadis-hadis yang ada perawinya yang lemah, ya. Kemudian kita jelaskan ketika itu perbedaan pendapat para pensyarah mukadimah ini. Apakah ketiga jenis perawi tadi disebutkan oleh Imam Muslim hadis-hadis mereka di dalam Sahih Muslim atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Ya, meskipun pusat perhatian Imam Muslim adalah perawi tingkat pertama tadi, dan tingkat kedua tidak akan ada masalah karena memang riwayat-riwayat mereka adalah riwayat-riwayat yang makbul, yang diterima. Yang perbincangan terjadi adalah pada hadis-hadis yang dirawikan atau diriwayatkan oleh kalangan atau golongan ketiga tadi. Dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bisa jadi keberadaan mereka ada ya di dalam Sahih Muslim, tetapi hadis-hadis mereka hanyalah bukan penyempurna, tetapi disampaikan oleh Imam Muslim, dibawakan dengan menjelaskan tentang keberadaan perawi-perawi tersebut. Jika di dalamnya ada, dalam mereka ada tambahan yang menjelaskan nama perawi, melengkapi nama perawi yang ada sebelumnya, atau menjelaskan kata-kata yang tidak jelas, ya, menambahkan kejelasan pada kata, ungkapan yang tidak jelas pada riwayat kalangan kedua atau yang pertama. Ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini urutan dari Imam Muslim. Qala Abu Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala qala qad sharahna min madhhab al-hadith wa ahlihi بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها وسنجد إن شاء الله تعالى شرحا وإضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة Idza ataina 'alayha fil amatin allati yaliqu biha syarhu wal idham insyaallah ta'ala. Wa ba'du. Ya, kata beliau sudah kita syarahkan, jelaskan sebagian dari mazhab tentang hadis, tentang perawi-perawi ya, yang apa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang ingin berjalan di atas jalan mereka dan mendapatkan taufik untuk itu. Dan insyaallah kami akan tambahkan, kata beliau, penjelasan dan keterangan di tempat-tempat di dalam Sahih Muslim nantinya ketika ada perawi-perawi yang atau hadis-hadis yang ada penyakitnya. Ini yang tadi saya katakan. Bisa jadi ada perawi-perawi tersebut di dalam Sahih Muslim, tetapi beliau jelaskan. Beliau terangkan bahwa si fulan ini kondisinya seperti ini. Kenapa dia masukkan? Itu tadi manfaatnya. Tujuannya adalah untuk menambahkan ke sesuatu yang tidak jelas pada riwayat-riwayat yang tingkatan kedua dan ketiga, yang pertama. Perawi-perawi yang menengah dan yang kuat tadi. Ada misalnya perawi, di situ nama perawi yang tidak terlalu jelas, maka beliau bawakan riwayat setelahnya, di mana di dalam riwayat itu nama perawinya lengkap. Itu yang pertama. Atau di dalam hadisnya ada kata-kata yang tidak terlalu bisa dipahami untuk tingkat pertama dan kedua. Maka dia bawakan hadis ini yang sanad-sanadnya mungkin ada perawi yang diperbincangkan tadi. Ternyata di dalam matan atau bunyi hadis yang tingkatan yang sekarang ini, yang perawinya diperbincangkan, ada penjelasan tambahan. Jadi beliau tidak berdalil dengan hadis tersebut tujuannya, tetapi untuk menambah keterangan pada riwayat sebelumnya yang sahih atau yang tidak diragukan lagi kesahihan. Nah, jadi nanti di tengah-tengah Sahih Muslim atau di kitab Sahih Muslim akan beliau tambahkan penjelasannya bila nanti ada perawi-perawi yang seperti itu. Jadi beliau amanah, ya, tidak dibiarkan begitu saja orang bingung, ini kok ada perawi ini dalam Sahih Muslim, padahal Sahih Muslim kan Sahih Muslim, sahih. Ya. Jadi beliau bawakan, kemudian beliau jelaskan di tempat-tempat keberadaan riwayat-riwayat yang dimiliki atau memiliki penyakit tersebut. Beliau melanjutkan, wa ba'du yarhamukallah, ini luar biasa ya, dan seterusnya, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Ini kebiasaan para ulama ketika menulis buah atau buah karya atau sebuah tulisan, mereka selalu memberikan qalbu mereka kepada pembaca. Jadi bukan hanya sekedar tujuannya mentransfer maklumat, tetapi justru menginginkan kebaikan kepada untuk para pembaca. Ya. Ini sudah 1100 tahun yang lalu. Jadi beliau di dalam kitabnya ini mendoakan siapapun yang membaca kitabnya. Wa ba'du yarhamukallah. Memang tujuan pertama adalah orang yang meminta untuk menulis kitab Sahih Muslim ini, kemudian terus siapapun yang membaca tidak akan lepas dari doa ini. Yarhamukallah, semoga Allah rahmatimu. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ketika menulis, di samping menulis dengan tangan, dengan mengeluarkan maklumat-maklumat dari pikiran dan ingatan mereka, mereka juga menulis dengan kalbu. Makanya Allah jaga tulisan mereka. Allah SWT abadikan karya mereka, melampaui dan melintasi kurun waktu yang lama, ya, ribuan tahun, tetap terjaga. Dan bukan hanya tertulis di kertas. Sekian banyak para penuntut ilmu sepanjang masa, setiap abad menghafalnya sampai hari ini. Bukan hanya tertulis dalam kitab, tetapi dihafal oleh para penuntut-penuntut ilmu karya-karya mereka dari A sampai Z. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dari kalimat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, sampai penutup. Dihafal oleh para penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa, atau memberikan pesan dan inspirasi kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan niat yang ikhlas, dengan kalbu. Sesuatu bila mana keluar dari kalbu, maka akan diabadikan oleh Allah keberkahannya, akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun juga, dimanapun juga. Makanya beliau di sini mengatakan yarhamukallah, dan ini bukan hanya Imam Muslim. Banyak para ulama-ulama kita yang menulis buku mereka dengan hati. Dia tahu bahwa dia sekarang ini berbicara dengan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terus mendoakannya, mendoakan siapapun pembacanya. Kata Imam Muslim, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Falawla alladhi ra'ina min su'i sani'i kathirin mimman nasaba nafsahu muhadithan, bila tidak, atau andai kata kita tidak melihat ya apa yang terjadi dari perbuatan kebanyakan orang yang mengklaim bahwa dia adalah seorang ahli hadis. Ini yang terjadi di zaman beliau 1100 tahun lebih yang lalu, bahwa ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu mengaku ahli, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki bahagian sedikit pun dari ilmu agama, tetapi menjadi rujukan dalam agama, berfatwa kemana-mana, menyampaikan ayat-ayat yang mereka sama sekali tidak mampu membacanya dengan benar, apalagi memahami. Membacanya saja mereka tidak mampu membaca dengan benar, sesuai dengan bacaan yang tepat, ya, sesuai dengan aturan membaca Al-Quran, apalagi memahaminya. Tidak memiliki sedikit pun kemampuan berbahasa Arab, apalagi menghafal dan membaca tafsir para ulama. Lalu berbicara tentang agama, tentang tafsir, tentang hadis, definisi hadis saja dia tidak mengenali, lalu dia berbicara tentang hadis, mana hadis yang sahih, mana yang tidak, mereka tidak mengenali. Mereka hanya tahu bila mana ada kata-kata bersabda Nabi SAW atau Nabi SAW bersabda, mereka sudah kira itu hadis. Ya. Lalu mereka berbicara tentang agama, ini sudah lama muncul. Ya. Walaupun tingkatan kualitasnya berbeda, atau keburukannya berbeda. Di zaman dahulu orang-orang yang diungkapkan oleh Imam Muslim seperti ini, banyaknya orang-orang yang mengaku ahli hadis lalu menyampaikan hadis-hadis, tentu orang-orang yang sudah banyak hafalannya, yang mungkin bisa jadi ribuan hadis mereka hafal, tetapi hanya sekedar menghafal, mengumpulkan, tidak mengenali ilmu hadis. Dalam bahasa para ulama peneliti perawi hadis, dengan ada mereka berikan nilai, ya, ketika membuat rapor para perawi hadis, ada yang mereka katakan dengan istilah Hatibu Lailin. Hatibu Lailin. Ha alif ta ba Hatibu Lailin. Ya, Lail itu pengumpul kayu bakar di malam hari dalam gelap. Ya. Ini adalah nilai rapor yang sangat rendah dan menakutkan, ya, karena orang yang mengumpulkan kayu bakar, mencari kayu bakar dan mengumpulkannya di dalam kegelapan malam, tentu tidak bisa membedakan mana yang kayu, mana yang tidak, ya, pokoknya dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya, yang terasa keras diambil, yang nampaknya panjang dikumpulkan, bisa jadi ular, ya. Dalam gelap tidak bisa membedakan kayu dan batu. Inilah nilai yang sangat menakutkan yang mereka berikan kepada orang-orang yang kerjanya mengumpulkan, tetapi tidak bisa membedakan mana yang bisa diambil, mana yang tidak, mana yang bisa dipilih, mana yang tidak. Nah, ini yang terjadi di zaman dahulu. Bisa jadi mereka hafalannya luar biasa, tapi sekedar menghafal. Nah, ini yang sayangkan oleh Imam Muslim, banyaknya orang yang mengaku atau mengklaim dirinya ahlu hadis, ya, fima yalzamuhum min tarhil ahadith dha'ifah, yang mana karena mereka bukan pakarnya, konsekuensinya mereka nanti akan melemparkan, menyebarkan hadis-hadis yang lemah, wariwayatil munkarah, dan riwayat-riwayat yang munkar. Mereka tahunya menghafal, tetapi menyaring hafalan itu tidak ada, atau standar hadis-hadis yang sahih mereka tidak kenal. Mereka hanya sekedar menghafal qala Rasulullah SAW kada wa kada, dan mereka tidak meneliti perawi-perawinya. Ya, dan banyak hadis-hadis yang dikumpulkan yang seperti ini. Ada dikumpulkan, tetapi tujuannya bukan untuk menyebarkan hadis yang seperti ini, ya, tetapi untuk diperiksa. Ya, ada kumpulan Al-Ajluni, As-Sakhawi, ya, mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur, ya, dari mulut ke mulut. Ada hadis-hadis yang masyhur dari mulut ke mulut, ya, lalu dikumpulkan oleh mereka tanpa sanad. Memang nanti para perawi-perawi hadis memeriksanya, mengoreksinya. Dan mereka bukan untuk menguatkan atau melegalkannya. Makanya mereka menyebutkan di judulnya itu hadis-hadis yang tersohor di lisan saja, dari mulut ke mulut saja. Jadi dari judulnya saja itu sudah memberikan tanda-tanya apakah ini hadis benar atau tidak. Asurnya jelas, tetapi ternyata banyak hadis-hadis yang masuk di lisan dari mulut ke mulut ternyata bukan hadis. Ya. Banyak kita dengar seperti hadis utlubil ilma walau bisin, ya, ada yang mengatakan itu hadis tentang ilmu walau di negeri, walau ke negeri Cina, ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubil ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, dan banyak, ya, yang senada dengan ini yang dikatakan sebagai hadis padahal dia bukan hadis. La asla lahu, kalau dicari di kita-kita hadis maka kita tidak akan temukan. Ya, tidak kan ada. Ya, jadi, munculnya orang-orang seperti di zaman Imam Muslim yang sangat membuat Imam Muslim, ya, bersedih dan khawatir. وَتَكِهِمُ الْإِقْتِصَارَ عَلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحَ الْمَشْهُورَ, dan mereka tidak merasa cukup dengan hadis-hadis yang sahih, hadis yang jelas. Mereka justru memperbanyak hadis tanpa mempedulikan mana yang sahih, mana yang tidak. Naqalahu thiqatul ma'rufuna bis-sahi wal amanati ba'da ma'rifatihim wa iqrarihim bi al-sinnatihim anna kathiran mimma yaqdifuna bihi ila al-aghbiya'i min an-nasi huwa mustankar. Wa manqulun an qawmin ghairi marudiyyina mimman dhamma riwayata ankum a'immatul ahli al-hadith مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا من الأئمة. Mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang mereka yang tadi mengaku ahli hadis, dan mereka yang mengaku ahli hadis ini bukan seperti orang-orang zaman kita yang baru tobat lalu menyampaikan hadis-hadis. Nah, ini orang-orang yang juga menghafal hadis yang sangat banyak. Ya. Mencari hadis, mengumpulkannya. Ya, jadi ribuan hadis mereka menghafalnya. Tetapi berbeda antara orang yang menguasai, orang-orang yang menuntutnya dengan ikhlas, dengan mereka-mereka ini. Nah, ini yang dikhawatirkan muslim ketika itu. Dan mereka tahu bahwa sebagian hadis-hadis yang mereka sebarkan itu, perawi-perawinya mereka juga tidak terlalu nyaman dengan mereka. Dan mereka juga tahu bahwa pakar-pakar, tokoh-tokoh tertinggi, ulama hadis, mewanti-wanti meriwayatkan hadis dari orang-orang tersebut. Tapi mereka-mereka ini tetap meriwayatkan. Orang-orang yang telah memberikan peringatan dari mereka hadis, dari dari orang-orang yang mereka riwayatkan di hadis tersebut, ya. Orang yang punya hafalan banyak mengaku ahli hadis, mereka kan hadis dari guru-guru ya mereka. Sementara orang-orang tersebut sudah diperingatkan, sudah diberi peringatan oleh imam-imam ahli hadis seperti Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, ya, imam-imam pakar ulama hadis, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, ini semuanya Amirul Mukminin. Ya, pertama Abdurrahman bin Mahdi Amirul Mukminin al-Hadis. Ya. Syu'bah bin Hajjaj juga dikatakan Amirul Mukminin al-Hadis. Apalagi Imam Malik, mereka tokoh-tokoh terkemuka yang sudah memberikan peringatan-peringatan, jangan riwayatkan hadis dari orang-orang seperti itu. Tetapi mereka juga mendirikannya. Mereka memancingkan untuk mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya sehingga dikatakan ahli hadis. Kemudian mereka nanti akan memperagakan bahwa mereka benar-benar hafal di majelis-majelisnya. Mereka membaca dengan pun ditonton oleh orang-orang banyak. Sementara mereka tidak mengetahui siapa yang berhak diriwayatkan hadisnya, siapa yang tidak berhak diriwayatkan hadisnya. Kemudian kata Imam Muslim, lama sahula alaina al-intisabu lima sa'alta min at-tamyiz wa at-tahsir. Kalau bukan karena melihat keadaan seperti ini, bahwa mulainya banyak orang-orang yang mengaku ahli hadis, ternyata mereka sembarangan, semrawutan ketika meriwayatkan hadis, tidak membedakan mana yang sahih, mana yang tidak. Kalau bukan karena mulai banyaknya orang-orang yang seperti itu, maka tidak mudah bagi kami untuk memenuhi permintaanmu, kata Imam Muslim. Berat untuk melakukan dan memenuhi apa yang kamu inginkan, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Tetapi ketika melihat kenyataan adanya orang-orang yang sadar diri, kepercaya dirinya luar biasa, padahal mereka bukan ahli hadis dan sangat berani, akan mereka benar-benar ahli hadis, melihat kenyataan demikian, maka saya lupa diri juga dan menganggap walaupun berat, tetap menganggap bahwa apa yang kamu minta ini adalah perkara yang baik. Ya. Walakin min ajli ma alamnaka min nashr al-qawmi wal-akhbar al-munkara bil-atanid al-di'af al-majhula waqadfihim biha ila al-awam alladhi la ya'rifuna uyubaha. Ya. Karena banyaknya hadis-hadis yang munkar yang mereka sebarkan dengan sanad-sanad yang lemah, yang tidak diketahui perawi-perawinya, dan mereka sebarkan kepada orang-orang awam, kata Imam Muslim. Ya. Sementara orang awam tidak mengenal mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Apalagi orang-orang awam yang sama sekali tidak semangat belajar agama. Yang penting kalau terdengar hadis Nabi, ya sudahlah, itu hadis. Ya. Nah, ini yang mereka sebarkan dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Subhanallah. Bila dikumpulkan yang tersebar dari yang dianggap hadis sekarang ini dari tengah-tengah kaum muslimin sangat banyak. Dia bukan hadis tetapi dikenal sebagai hadis. Disebarkan oleh orang-orang yang jauh dari sifat orang-orang yang diceritakan oleh Imam Muslim di sini. Ya, kalau yang diceritakan oleh Muslim di sini orang-orang yang hafalannya banyak ya. Sudah ribuan hadis mereka menghafalnya, cuma tidak bisa membedakan atau tidak memiliki kemampuan membedakan yang sahih dan yang tidak. Orang-orang yang sekarang ini sama sekali, mungkin mereka punya hafalan hadis 1, 2, sampai 10 hadis. Nah, mulai sudah menyebarkan, menambahkan dengan buku-buku yang tidak tahu kesahihan nilai derajat hadisnya. Kemudian mereka bacakan ke tengah-tengah kaum muslimin, ini luar biasa. Makanya banyaknya muncul bid'ah di tengah kaum muslimin. Amalan-amalan yang baru, dari buku-buku seperti itu yang tidak mementingkan apakah hadisnya sahih atau tidak, diterima atau tidak, kuat atau tidak, ya. Sehingga muncul amalan-amalan yang bid'ah. Di antara penyebabnya adalah dengan tersebarnya hadis-hadis yang lemah, ya. Bahkan hadis-hadis yang palsu sekalipun banyak tersebar. Dan semenjak lama musuh-musuh Islam memasukkan hadis, ya, salah seorang khalifah di dinasti Bani Abbas, ya, Abbasiyah, ketika hendak mengeksekusi salah seorang pemalsu hadis, karena pekerjaannya memasukkan hadis, maka diponis mati. Ketika hendak dipancung, ya, dia berkoar di hadap khalifah mengatakan, wahai khalifah, ya, engkau nanti akan berhasil membunuh saya, tetapi apa yang akan engkau perbuat terhadap 2000 hadis, ya, ribuan hadis yang telah saya palsukan, yang sudah tersebar kemana-mana, apa yang akan kamu perbuat? Khalifah dengan keyakinan yang luar biasa terhadap penjagaan Allah terhadap agama ini, Allah telah menjanjikan untuk menjaga agama, dia mengatakan dengan bangga dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kata Khalifah, ya'ishu lahal jahabidah. Untuk hadis-hadis yang kamu palsukan itu, akan ada orang-orang yang tokoh-tokoh berkemuka, orang-orang yang memang hidup dan untuk memeriksa, akan disaring oleh mereka. Ternyata benar, hadis-hadis palsu itu dibukukan, dicari, di kemanapun dia tersebar akan dicari oleh para ulama-ulama hadis. Mereka akan kumpulkan, mereka akan jelaskan kepada umat. Makanya terkumpullah kitab-kitab yang isinya hadis-hadis palsu, kitab-kitab yang isinya hadis-hadis lemah. Kita orang-orang akhir zaman ini tinggal, ya, menerima sesuatu tersedia, tinggal menyantapnya saja. Mereka sudah menghabisi umur mereka, menghibahkan, mewakafkan umur mereka di dunia untuk mengumpulkan. Bukan hanya hadis sahih mereka kumpulkan. Bukan hanya hadis sahih yang mereka kumpulkan, tetapi hadis-hadis lemah, hadis-hadis yang palsu pun mereka kumpulkan. Banyak kitab-kitab. Asyuti mengarang kitab Al-Ali Ul-Masnu'ah. Ibnul Jauzi juga mengumpulkan Al-Mawdu'an. Walaupun memang hadis-hadis yang mereka letakkan dalam kitab hadis-hadis palsu itu tidak semuanya itu, ada yang tidak sampai ke derajat palsu, ya, nanti akan disaring oleh para ulama, akan dikritisi oleh para ulama. Subhanallah, agama kita ini sudah terjaga. Ya, kita hadisnya bukan kita hadis-hadis yang sahih saja atau yang bisa diterima dijadikan dalil. Mereka juga mengumpulkan hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang lemah. Contoh ahli hadis di akhir zaman ini, Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang membukukan mengumpulkan hadis-hadis tersendiri. Dia punya silsilatu al-ahadits sahiha, kumpulan hadis-hadis yang sahih, ya, berjilid-jilid. Kemudian dia kumpulkan pula hadis-hadis yang lemah dan palsu, silsilatu al-ahadithi al-da'ifati wal-mawdu'ah, juga berjilid-jilid. Yang dia digali di kitab-kitab yang banyak, yang seperti tadi, ada kumpulan kitab-kitab hadis yang tersebar di mulut-mulut, dari mulut ke mulut, nanti diambil. Kemudian diperiksa sanadnya, atau kitab-kitab yang di dalamnya terkabung hadis-hadis yang sahih dan yang tidak. Karena persyaratan pembukunya, pengumpulnya tidak seperti persyaratan Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi diambilnya, dan ada kitab-kitab hadis yang menyebutkan sanad, kemudian hadisnya tanpa memeriksa. Ya, ada hadis seperti itu, dan di situ nanti disaring oleh beliau dan dikumpulkan dalam kitabnya tersebut. Sampai akhir zaman kita sekarang ini, semenjak lama itu. Jadi kita mendapat nikmat tahu beres saja untuk membacanya, ya, tinggal menyantapnya saja. Sudah dikumpulkan sekian banyak kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis yang terkumpul dalamnya hadis Nabi SAW, ya, yang para penuntut ilmu menghafalnya. Sampai akhir zaman, ya, di zaman kita sekarang ini, ada orang yang menghafal kitab hadis yang 9-nya, menghafal semuanya dengan sanad-sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, bahkan mereka juga menghafal kitab-kitab hadis yang lain seperti Mu'jam al-Tabarani, Al-Ma'ajim al-Thalatha, Al-Kabir, Al-Awsat, Al-Saghir, dan yang lainnya. Dan kitab-kitab hadis yang lain mereka hafal. Dan bahkan mereka menghafal kitab-kitab karya para ulama dari awal sampai akhir. Dengan hadis, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pun mereka hafal. Apalagi yang disusun dalam bentuk syair-syair. Karena para ulama itu untuk dahulu untuk memudahkan para penuntut ilmu menguasai ilmu, mereka sebutkan kaidah-kaidahnya dalam bentuk bait-bait syair. Dalam ilmu hadis misalnya, ditulis oleh para ulama syair-syair yang menyampaikan kaidah-kaidah ilmu hadis. Ya, Al-Fiyatus Syuti, kemudian Iraqi, ya, ribuan bait syair yang isinya tentang ilmu hadis. Dalam ilmu bahasa Arab juga banyak ya, yang berbentuk syair itu seperti Al-Fiyat Ibnu Malik, ya, ribuan bait syair yang menjelaskan tentang ilmu nahu, ilmu sarf, ya. Dan akidah juga ada. Ilmu akidah juga dibuat dalam bentuk syair agar dihafal. Ini luar biasa menjelaskan kepada kita bahwa agama kita dari mulai akidahnya sampai ibadahnya sampai akhlaknya sampai tentang keadaan surga dan neraka itu terjaga, kemudian disuguhkan kepada umat akhir zaman siap untuk dimanfaatkan, diambil, bahkan siap untuk dihafal malah. Siap untuk dihafal. Dan bahkan salah satu dari catatan penting untuk kita ketahui bahwa ulama-ulama dahulu, kata-kata mereka singkat, maknanya padat. Berbeda dengan kita sekarang ini, kata-kata kita panjang lebar tetapi maknanya sedikit. Intinya cuma beberapa ungkapan saja, tapi untuk menjelaskan dengan kata yang singkat sulit. Karena lemahnya ilmu kita. Kita tidak mampu untuk menyampaikannya dengan kata-kata yang singkat. Harus kita terangkan, kita jabarkan, dan seterusnya. Sementara ulama dahulu tidak. Makanya kitab-kitab mereka itu disyarahkan dengan panjang lebar agar bisa dipahami. Mereka hanya beberapa kata saja, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Dan inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Utiya jawami'ul kalim, diberi kelebihan mengungkapkan kata-kata yang pendek tetapi maknanya jami', meliputi luas, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Khaffa ala qulubina ijabatuka ila mas'al. Dengan melihat kondisi yang seperti tadi, maka terasa ringan juga di dalam hati kami, kata Imam Muslim, untuk mengabulkan permintaan, untuk mengabulkan apa yang kamu mau. Maka beliau pun bersungguh-sungguh mengumpulkannya. Makanya Sahih Muslim ini luar biasa. Imam Nawawi sangat luar biasa memujinya, menyanjung-nyanjung kelebihan Sahih Muslim ini. Lihat keteraturannya, susunan hadisnya, ini tidak akan ada kita dapatkan dalam kitab hadis yang lain. Muslim itu walaupun tidak membuat bunyi babnya, tidak membuat bunyi babnya, tapi kata Nawawi, seakan-akan hadis-hadis yang dia bawakan itu ada bab-babnya. Dia tidak membuat bab, dia mengatakan kitabul iman, kemudian dibawakan hadis-hadis, susunan hadis ke hadis itu seakan-akan ada bab-babnya. Tapi tidak ada. Nah, dan mulailah para ulama menerjemahkan dalam bahasa sendiri-sendiri. Mereka buatkan bunyi bab, dipelajari hadis-hadis misalnya 1 sampai 10. Wah, ini tentang ini, buat bunyi bab. Bab gini begini begini. Ya. Tapi kata Nawawi, kebanyakan mereka terlalu dia kritisi ya. Nawawi mengkritisi ungkapan bab-bab yang mereka buat, dan Imam Nawawi sendiri atau Nawawi sendiri membuat bab-bab. Nah, makanya dalam cetakan Sahih Muslim yang sekarang kita dapatkan itu bunyi babnya yang ada adalah perbuatan Imam Nawawi atau perbuatan Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia yang mengungkapkan karena memahami hadis-hadis yang dibawa. teratur, rapi, ya, sinah hadisiannya luar biasa. Ada rasa ketika membawakan hadis-hadis. Kemudian dari hadis pertama ke hadis kedua, ketiga itu sebenarnya seperti tadi. Perawi-perawinya yang pertama itu yang kuat-kuat, kemudian dibawanya yang lebih rendah dari itu. Kalaupun nanti dibutuhkan yang ketiga tadi, dia akan sampaikan juga, tapi tidak pertama, karena dia tidak membawakannya bukan untuk berdalil. Ya, ini luar biasa. Makanya Nawawi sangat memuji keteraturan yang ada dalam penyusunan Sahih Muslim ini. Setelah itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan. Ini bab yang pertama ya, di mukadimah ini. Bunyi babnya, babu wujubir riwayati anithiqati wa tarkil kadzabina wa tahdiri minal kadibi ala Rasulullah SAW. Ini bunyi bab di dalam mukadimah. Ya. Ancaman terhadap orang-orang yang seperti tadi. Sifat orang-orang yang semaunya, seenaknya saja menyampaikan hadis, tapi tidak tahu itu benar-benar hadis Nabi atau tidak. Dia tahu, dia menghafal lafaznya, tapi tidak tahu kenyataannya. Nah, ini nanti akan ada ancaman-ancamannya. Ini sangat luar biasa. Penyebabnya adalah bab wajibnya meriwayatkan dari orang perawi-perawi yang thiqah, yang thiqah, ya. Ini nilai perawi, dan meninggalkan hadis pendusta, perawi-perawi yang pendusta, dan peringatan dari mengadakan kedustaan atas nama Nabi. Mengadakan kedustaan, yang pertama wajib mengambil hadis dari perawi-perawi yang terpercaya, kemudian meninggalkan hadis-hadis orang-orang yang biasa berdusta atau orang-orang pendusta. Kemudian bagian ketiga adalah peringatan dari mengada-adakan hadis atas nama Nabi. Dia bukan hadis Nabi, tetapi dikatakan itu hadis Nabi. Ini peringatan yang sangat keras. Nah, Imam Muslim mengatakan di bawah bab ini, wa'lam waffaqakallahu ta'ala. Ini juga seperti yang tadi kita catat, ya, kita berikan catatan bahwa Imam Muslim ketika menulis karyanya ini, ya, dia menulisnya dengan qalbu, dengan cinta, dengan kasih sayang yang luar biasa, menginginkan kebaikan untuk para pembaca. Dia mengatakan, ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik. Doanya, wa'lam waffaqakallah. Ini luar biasa. Kita pun membacanya nyaman. Kita membacanya bahagia. Ada rasa ketika kita membaca kitab di mana penulisnya menampakkan kepada kita bahwa dia sangat mencintai kita pembaca karyanya. Ya. Wa'lam waffaqakallahu ta'ala annal wajib ala kulli ahadin arafat tamyiza baina sahihir riwayati wa saqimiha wa thiqatin naqilina laha minal muttahamina alla yarwi minha illa ma arafa sihhata makharijihi wasitarata fi naqilihi. Bahwa wajib atas setiap orang yang mengetahui bagaimana membedakan hadis sahih dan hadis sakitnya, hadis sehat dan hadis sakit, hadis sahih dan hadis yang lemah, mengenal juga mana perawi-perawi yang thiqat dan mana yang tertuduh. Ya, wajib mereka-mereka yang mengetahui ilmu ini alla yarwiya, untuk tidak meriwayatkan kecuali apa yang ia ketahui sumbernya, illa ma arafa sihhata makhariji, ya, kenal hadis ini dari mana, siapa perawinya, dan dia tahu siapa itu perawi, tentang kehidupannya, agamanya, hafalannya, ya, wasitarata fi naqilihi, benar perawinya yang layak untuk diriwayatkan darinya. Wa ayyattaqiya minha ma kana minha an ahli tuhami wal mu'anidina min ahli bid'ah. Dan wajib orang tadi yang mengenal ilmu itu untuk berhati-hati dan meninggalkan riwayat dari orang-orang yang tertuduh berdusta dalam urusan dunia. Tentu kalau dalam urusan hidup di dunia saja dia berdusta atau tertuduh berdusta, apalagi dalam urusan agama. Dan orang-orang yang biasa menentang agama dari ahli bidah, orang-orang ahli bid'ah yang terkadang kebid'ahannya yang membuat dia membuat hadis. Ini juga berhati-hati. Karena terkadang hadis itu dipalsukan karena bid'ah. Ya. Mengamalkan satu amalan, kemudian untuk melegalkannya dibuatlah hadis-hadis seperti zikir-zikir. Ya. Untuk amalan yang sah saja, yang disyariatkan saja, muncul hadis-hadis yang palsu malah. Dahulu ketika orang-orang para pembuat hadis, membuat orang-orang yang memasukkan hadis ini melihat semangat kaum muslimin membaca Al-Quran sangat lemah. Ya. Bagaimana caranya untuk membawa kaum muslimin agar semangat membaca Al-Quran? Al-Quran kan ibadah. Tetapi mereka tidak tahu cara bagaimana menggiring kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk rajin baca Al-Quran. Akhirnya, dibuatlah susunan kata-kata yang mereka nisbatkan kepada Nabi, agar orang-orang yang tidak semangat itu menjadi semangat baca Al-Quran. Tujuannya benar, tetapi memasukkan hadisnya dosa besar. Dengan terancam dengan ancaman yang nanti kita akan tahu dari hadis-hadis Nabi yang akan dibawakan oleh imam muslim. Ya. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَلَفَهُ. Dalil yang menguatkan ungkapan kita ini bahwa orang yang sudah mengerti tentang itu wajib ya, mengambil hadis dari orang yang terpercaya, yang agamanya baik, dan meninggalkan hadis-hadis orang yang berdusta dan agamanya tidak baik, beragama dengan agama-agama bid'ah. Pendukungnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya ayyuhalladzina al-hujurat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka hendaklah kalian memeriksa dengan teliti. Tabayyanu, tathabbatu, ya, harus cross checknya, diperiksa dengan teliti, dengan seksama, benar atau tidak. Ini dalilnya, bahwa ketika mendapatkan hadis dari, mendengarkan ada hadis dari Nabi, kita harus super teliti, jangan sembarangan menerima. Jangan modal kita kalau sudah ada kata-kata hadis lalu kita terima. Tidak. Allah mengajarkan demikian. Wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'alna nadimi ajaban. Ya. Jika menimpa satu kaum dengan kebodohan, maka kalian akan menyesal dengan perbuatan kalian. Kemudian Allah berfirman, mimman tardawna minasyuhada. Ini juga dalil bahwa karena pembawa hadis-hadis Nabi, penyampai hadis-hadis Nabi itu kan seakan-akan saksi, maka kita harus ridha dengan mereka. Itu orang-orang yang harus kita ridhai agamanya, harus kita ridhai hafalannya, harus kita ridhai ilmunya. Jangan mentang-mentang karena dia sudah terkenal sebelum menyampaikan agama, dia sudah terkenal kemudian tiba-tiba bertobat, lalu dia menyampaikan agama, oh karena dia sudah kenal lalu kita terima hadisnya. Ya, kita harus ridha, kita harus benar-benar tahu siapa yang membawakan kepada kita ilmu agama tersebut. Kemudian Allah juga berfirman, wa ashhidu dzawai adlin minkum, jadikanlah saksi orang yang memiliki keadilan agama, yang agamanya baik. Ini semuanya perintah-perintah Allah. Ketika ada sesuatu yang menyangkut berita atau kesaksian, maka pilih orang-orang yang diridhai, orang-orang yang adil, orang-orang yang harus diperiksa. Kalau dari sisi hafalannya diperiksa, hafalan kuat atau tidak. Tiga ayat dalam Al-Quran yang menguatkan ajakan kaum muslim tadi, orang-orang yang mengerti ilmu ini harus waspada, harus jelaskan kepada umat. Kemudian, jadi tiga dalil dari Al-Quran dibawakan oleh imam muslim ya. Al-Hujurat ayat 6, kemudian Al-Baqarah 182, kemudian At-Talaq ayat 2. Ya, ini tiga dalil dari Al-Quran tentang masalah wajibnya kita memeriksa, menjadikan standar menerima berita tentang agama ini dari orang, yaitu orang yang baik agamanya, baik hafalnya, baik ilmunya. Jangan sembautan, jangan sekedar-sekedarnya saja. Sementara dalam urusan dunia, ketika kita ingin belajar, kita pilih sekolah yang terfavorit. Dipilih universitas yang terfavorit. karena ketersohorannya, karena ilmu yang diajarkan. Dalam memilih guru pun, dalam urusan dunia, memilih bengkel untuk memperbaiki kendaraan kita saja, kita memilih yang baik. Dalam urusan agama kita semerawutan, kita sekedarnya saja, yang penting orang tersebut bisa berbicara di pondok, bisa berbicara di atas mimbar, bisa berbicara di atas meja di hadapan orang banyak, kemudian mengatakan hadis ini, hadis itu, membacakan ayat-ayat, ternyata salah membacanya. Lalu kita jadi, kita percayakan agama kita kepada orang yang seperti mereka. Ini tidak ada dalam bersikap. Urusan dunia kita sangat teliti, sangat berhati-hati. Sekarang untuk berobat saja kita memilih dokter yang kita percayai. Untuk mengobati hati dan agama kita, kita memilih sembarangan orang. Berhati-hati. Dan ini luar biasa Imam Muslim membawakan dalil ini. Al-Hujurat ayat 6 tadi ya. Kemudian Al-Baqarah 282. Kemudian atau ayat 3 atau ayat 2. Penegasan dari agama. Kemudian setelah itu nantinya, beliau akan membawakan dalil-dalil tentang itu dalam dari hadis-hadis Nabi yang beliau bawakan menggunakan sanad. Nanti akan kita berikan nomor hadis-hadis yang ada di bawah di dalam mukadimah ini tentang masalah yang tadi, itu tentang perawi-perawi hadis, dari siapa kita menerimanya. Insyaallah dari sini akan kita mulai pelajaran besok, dan untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di situ. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Bismillah. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya. Ustaz, kita kan sekarang sedang belajar hadis nih, Ustaz. Kitab Sahih Muslim. Ustaz, bagaimana seberapa urgensi, Ustaz, bagi kami untuk belajar ilmu mustalah hadis, Ustaz? Ya. Ini yang baca langsung dari bertanya atau Ridwan yang baca? Dari ini langsung, dari orang yang langsung, Ustaz. Langsung dari ini, Ustaz. Langsung dari pemirsa Zoom, Ustaz. Ya, dari pemirsa Zoom, ya. Baik, seberapa urgensinya kita mempelajari mustalah hadis, ya. Ini sebenarnya tingkatan kita penuntut ilmu ini berbeda-beda. Ada orang yang memang punya semangat yang tinggi, punya kerajinan yang luar biasa, ya, meskipun dia awalnya orang awam, mungkin baru berhijrah, tapi semangat belajar agama luar biasa, dan juga menghafal, dan dia sudah semangat juga menghafal Al-Quran, maka urgensi mempelajari ilmu mustalah hadis ini luar biasa. Ya, ada rasa nikmat yang kita dapatkan ketika kita membaca hadis dengan mengenal ilmu mustalah hadis. Ini bagi mereka yang memang ada semangat, ada kesiapan untuk belajar lebih dalam lagi ilmu agama, maka tentu ini sangat penting. Tapi bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk mendalami ilmu-ilmu alat yang seperti itu, maka sudah cukup dengan belajar hadis dari kitab-kitab yang sudah sahih. Ya, kitab-kitab yang sudah kita percayai seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena yang harus kita ketahui kalau kita ingin belajar agama, bahwa kedua kitab ini sudah mewakili semua bab-bab dalam agama. Makanya dinamakan kitab Sahih Bukhari itu dengan Al-Jami', ya, kumpulan hadis-hadis yang cakup. Jadi ada masalah akidahnya, ada masalah ibadahnya, akhlaknya, tafsirnya, biografinya, keutamaan-keutamaan tokoh-tokoh agamanya dari generasi dahulu. Ya. Ini mencakup semua yang dibutuhkan oleh seorang Muslim dalam hidupnya. Dalam muamalat juga semua ada. Masalah jual-beli, utang-piutang, gadai-menggadaikan, pernikahan. Ya, semuanya dibahas. Ya. Jadi, bagi kita yang memang tidak terlalu punya kesiapan untuk mempelajari ilmu alat tadi, maka sudah cukup dengan sekedar mempelajari kitab-kitab yang sahih. Ya, sudah cukup. Karena kita tujuannya kan untuk diamalkan. Ya, jadi yang tadi itu kan ilmu alat untuk mengenali. Sekarang kita sudah tinggal disuguhkan. Ya, ilmu hadis itu untuk sebagai cara untuk memeriksa hadis sahih atau tidak. Ya, sekarang ini hadis sahih sudah dikumpulkan. Biasanya sebagai jadi sebuah ilmu yang kita sendiri bisa menggunakannya. Bagi kita sebagai bentuk agama, kita bisa mencari hadis dalam kitab-kitab yang tidak diketahui dan kesahihan atau tidaknya, dan pengumpulnya, pembukunya, pengarangnya pun tidak memberikan persyaratan. Kita bisa gunakan ilmu hadis untuk memeriksa. Ya, untuk memeriksanya. Dan banyak hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang bisa diterima atau tidak. Ya, bisa diterima atau tidak. Jadi, bila ditanya tentang urgensi belajar ilmu mustalah hadis, bagi di satu sisi bagi orang yang tadi semangat dan punya waktu, punya kesempatan, dan siap untuk belajar lebih luas lagi, maka urgensi sekali. Dan nikmatnya, ada rasa lezatnya. Bahkan untuk mentakhrij hadis. Untuk kami dahulu di kuliah hadis itu ada pelajaran namanya takhrijul hadis. Ada mata pelajarannya, mata bidang studinya takhrijul hadis. Dan mentakhrij sebuah hadis ketika ada prakteknya, diberikan sebuah hadis dengan sahabatnya, kemudian disuruh mencari, ya, kemudian dikeluarkan dari mana saja, akhirnya diperiksa, dan ini sangat nikmat ketika kita bisa mengumpulkan di situ, mengambilnya dari sekian sumber. Ini rasa nikmatnya ketika kita membolak-balik. Kalau sekarang kan sangat mudah dengan internet, dengan komputer. Kalau dulu kita harus mencari kita. Kemudian ada juga mata pelajaran yang mempelajari ruwatul hadis. Diberikan sebuah nama perawi, nanti disuruh periksa tentang riwayat hidupnya, kemudian rapornya bagaimana, dan apa kesimpulan kita terhadap perawi tersebut. Setelah mengumpulkan rapornya dari orang-orang yang menilainya, ada yang memujinya, ada yang memberikan nilai, ada yang memberi nilai 8, ada yang memberi nilai 7, ada yang memberi nilai 5, ada yang bahkan melemahkannya, memberi nilai di bawah standar, ya. Nah, nanti kita gabungkan, karena mereka juga yang menilai ini orangnya tidak sama. Ada yang mutasyaddidin, orangnya memang ketika memberi nilai sangat pelit sekali. Ada yang mutasahil, memberi nilai mudah sekali memberi nilai. Ya. Ada yang mu'tadilin, orang yang sangat selektif dan sangat objektif, ya, ketika memberi nilai, namanya mu'tadilin. Ada yang orang terdahulu dan yang zaman pertengahan, ya. Nah, nanti kita gabungkan semua, kita pelajari satu-satu dari riwayat hidup orang tersebut. Akhirnya kita buat kesimpulan sendiri. Ini pelajaran yang juga sangat nikmat. Ya, pelajari perawi itu satu yang diberikan kepada kita. Jadi memang urgensinya bagi kita yang ingin mendalami lebih dalam lagi, lebih luas lagi, ilmu alat ini sangat nikmat. Sebagaimana ilmu nahu, usul fikih, ya, sangat nikmat bila mana kita ingin memperdalam. Tapi bagi kita orang yang ingin mengamalkan agama, kesempatan untuk belajar lebih dalam, lebih fokus itu tidak ada. Maka seperti tadi, cukup dengan baca pelajari hadis kita, hadis dari kitab-kitab yang sudah terpercaya. Kita belajar hadis dari guru kita Syekh Abdul Muhsin. Ya. Saya pertama kali masuk di tahun 94 kalau tidak salah. Ya, masuk di Sunan Nasa'i setelah beliau selesai dari Sahih Muslim, ya, atau Sahih Bukhari, beliau masuk ke kitab Sunan yang keempat, yaitu Sunan Nasa'i. Di situ saya mulai. Nah, beliau ketika baca hadis itu, beliau menyebutkan ketika perawinya menyebutkan nilai-nilai perawinya, tsaqat diriwayatkan oleh si fulan, diriwayatkan oleh 2 orang, 3 orang, oleh 4, 6 buku hadis. Nah, kemudian beliau menyebutkan nilainya, thiqah misalnya, shaduq, ya. Terkadang beliau memberikan nilai hadisnya, kesimpulan tentang hadisnya, hadisnya sahih, hadisnya lemah. Tetapi dalam Sahih Bukhari Muslim tidak, karena memang sudah disepakati kesahihannya. Jadi ketika kita sekarang ingin belajar, makanya kita dahulukan belajar kitab sahih ini, karena memang setiap hadis yang kita baca, kita percaya bahwa hadis sahih, karena sudah melalui proses penyaringan per abadnya, sudah melalui 10 abad lebih diperiksa oleh para ulama, dan mereka semuanya melihat kesahihannya. Jadi itu untuk yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, bisa. pemirsa Zoom yang mau interaksi sama Ustadz bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menggunakan chat yang tersedia. Ustadz, ini sembari menunggu kita ada pertanyaan dari pemirsa YouTube RJTV. Ustadz, kita gabung aja Ustadz ya. Dari Hanan Khairul dan Endang Sulastri, Ustadz, bagaimana ciri-ciri suatu hadis itu palsu Ustadz? Lalu apakah ada buku kumpulan hadis-hadis palsu yang bisa Ustadz rekomendasiin untuk dipelajari Ustadz? Ya. Terima kasih untuk dua orang ikhwan tadi yang bertanya dari pemirsa YouTube-nya. Sebenarnya tugas kita ketika, tadi saya sudah jawab juga dalam penjelasan pelajaran dan juga dari pertanyaan yang pertama tadi. Ya, sebenarnya bagi kita yang ingin belajar agama, maka yang pertama kali kita belajar agama dari sumbernya yang benar. Belajar dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih. Ya, hadis sahih. Sementara hadis-hadis palsu ini bila mana nanti muncul, ya, tentu ada orang-orang yang akan menyampaikannya. Makanya dari usaha-usaha kita juga sudah mengumpulkan ya hadis-hadis yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kumpulkan dalam bahasa Indonesia, saya rasa Ustaz kita ya Ustaz Abdul Hakim Abdad mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Ya, hafizahullahu taala. Adapun yang berbahasa Arab banyak sekali. Ya, banyak sekali seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala tentang hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis palsu, silsilah al-hadis dhaifah wal mawdu'ah. Ya, ini cukup banyak ya, cukup besar. Kemudian sebelum, jauh sebelum mereka, Ibn al-Jawzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kemudian Asy-Syuti Al-Ali'u Al-Masnu'ah fi Al-Hadith Al-Mawdu'ah, ya, kemudian Manar al-Munir al-Qayyim, dan yang lain-lainnya, banyak sekali. Jadi kita tidak terlalu prioritaskan waktu kita untuk mencari hadis itu, karena tugas kita untuk mencari hadis yang sahih untuk kita amalkan. Kalau yang tadi hanya batas pengetahuan, nanti ketika ada hadis yang sampai ke hadapan kita yang kita tidak tahu, mungkin kita bisa tanyakan kepada ahlinya, kepada ustaz, kepada ahli ilmu. Itu tugas kita. Tapi untuk membaca bukunya saya rasa tidak perlu. Dan saya sudah menerima kitab di kumpulan hadis ini, menghabiskan umurnya. Tidak ada manfaatnya. Yang harus kita lakukan adalah membaca hadis-hadis yang sahih yang sudah terkumpulkan. Untuk apa? Untuk kita amalkan dalam hidup kita, terutama Sahih Bukhari dan Muslim. Nanti ketika kita berhadapan dengan amalan yang didukung oleh hadis, dan hadis ini kita tidak tahu, nah, mulailah kita saat itu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini yang perlu kita ketahui dalam hal ini. Jangan, pun ada punya kitabnya hanya sebatas kita ada punya, tapi jangan pula kita habiskan waktu untuk membaca. Ya, jangan habiskan waktu untuk membaca. Yang sahih saja kita belum menyediakan waktu yang banyak untuk membacanya agar kita bisa amalkan dalam kehidupan. Kenapa kita habiskan usia kita untuk baca kumpulan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah? Wallahu musta'an. Ya. Masih ada? Baik. Ya. Yang di Zoom nggak ada yang ini Ustaz. Oh ini ada Ustaz, melalui chat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana mau tanya apa kumpulan hadis yang berhubungan dengan akad dalam perbankan syariah? Karena saya lagi menulis sebuah buku mengenai bank syariah. Ya, kalau yang ditanya hadis, ya, saya rasa di tengah-tengah kitab-kitab dari kumpulan ulama, baik itu dalam Syafi'i dan Muslim, kita akan temukan bab khusus ya dalam kitabul muamalah. Ya. Buka saya Bukhari, saya Muslim. Di kitab al-mu'amalah, kitab al-buyu', kitab jual beli, nanti akan ada masalah akad di sana. Ya. Kemudian kitab Sunan juga, kitab Sunan Abi Dawud. Karena kitab Sunan ini seakan-akan dikumpulkan oleh para pembukunya, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, itu dikhususkan untuk ulama-ulama fikih, ya. Karena lebih ditengahkan hadis-hadis yang berhubungan dengan fikih. Tentu di sana ada fikih muamalah, ya, apalagi yang berkaitan dengan jual beli atau akad-akad jual beli, akad-akad dalam perbankan. Ya, ini secara umum dan ada kitab-kitab khusus oleh ulama tentang ini, ya, yang mutakhirin yang zaman kita sekarang ini. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin antum bisa tanya kepada ustaz-ustaz yang menguasai ilmu ini, ya, ilmu tentang muamalah ini. Saja mereka sudah mengeluarkan karya-karya tentang hal itu. Ya, seperti ustaz kita, ustaz Dr. Irwan di Tirmidzi, ustaz Arifin Badri, Musyafa. Ya, dari ini mereka pakar-pakarnya, bisa antum bisa konsultasi dengan mereka. Wabillahi taufik. Ini masih ada ustaz. Bagaimana cara imam muslim atau pengumpul hadis lainnya mendapatkan suatu hadis ustaz? Apakah beliau mendatangi sumbernya langsung atau bagaimana ustaz? Barakallahu fikum. Iya, imam muslim dan yang lainnya, mereka membukukan berbeda-beda caranya. Ya, walaupun hadis itu mereka pertama dapatkan dengan cara menemukan guru mereka sendiri, melakukan perjalanan, pengembaraan, berkelana kemana-mana, dari berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dengan jarak-jarak yang sangat jauh dari negeri ke negeri, ya, pindah dari satu iklim ke iklim lain yang jauh, ya, dari Khurasan ke Irak, ke Kufa, ke Basra, Hijaz, Mesir, ke Yaman. Ini caranya ribuan kilo. Mereka menempuh perjalanan untuk bertemu guru-guru mereka, mengambil hadis dari mereka. Ya, nah, nanti mereka pembukuan hadis ini berbeda-beda. Imam Bukhari, dia mengumpulkannya dalam proses perjalanannya. Ketika dia pindah satu tempat ke yang lain, ya, beliau langsung menulisnya, ya, menulisnya, mengumpulkan. Ya, ini juga yang membedakan Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak terlalu memperhatikan penyusunannya. Kadang hadis-hadis yang sama dibawakan berkali-kali, karena dia lebih menekankan kepada fikihnya. Makanya kata para ulama, fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Tanda luasnya ilmu fikih Imam Bukhari itu nampak dari ketika dia menerjemahkan bunyi bab. Nanti bunyi bab ini dia buatkan memahami dari itu. Nanti dibawakan dari, terkadang satu hadis dibawakannya berkali-kali di dalam kitab sahihnya. Sementara Imam Muslim, walaupun awal dari penulisannya memang di satu tempat, ya, tapi dalam proses perjalanan mencari, mengembara, dia juga melanjutkan pengarangannya, karyanya. Sementara Imam Muslim di satu tempat. Imam Muslim duduk di satu tempat, kemudian dia fokus menulis. Dari hadis yang sudah dikumpulkannya, dari hafalan. Ya, menghafal, dia cari dulu, dikumpulkan, kemudian dia menetap, lalu dibuatnya karyanya, saya Muslim. Yang lainnya begitu juga. Ya. Nasa'i. Ini Nasa'i yang guru kita Syekh Abdul Muhsin Abad, dari penyusunan kekuatan hadisnya, beliau mendahulukan Sunan Nasa'i. Karena kekuatan dan persyaratannya juga jauh lebih ketat atau di atas keketatan pembawaan atau peringan hadis yang dilakukan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka beliau setelah selesai dua kitab sahih, beliau langsung ke Nasa'i. Ya. Kemudian Abu Dawud memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu sama dengan Imam Muslim, mengumpulkan riwayat yang banyak. Penyusunan yang luar biasa, bagus. Walaupun di sisi sina'ah hadisnya, kekuatan hadisnya terkadang di bawah Nasa'i. Bahkan ada hadis-hadis yang lemah dalam Sunan Nabi Dawud. Itu juga Tirmidzi dalam sunannya atau Jami' Sahih. Beliau menamakan Jami' Sahih. Tapi memang isinya adalah untuk fuqaha, ya, untuk ulama, untuk masalah fikih. Kemudian Ibnu Majah yang paling terakhir. Jadi kita kumpulkan dengan satu tempat, kemudian mereka bukukan. Berbeda dengan Bukhari tadi. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa mereka semuanya mengumpulkan lebih dahulu. Jadi mereka mengembara, mencari hadis, berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Ya. Berada di satu tempat dalam waktu yang lama untuk mengumpulkan dari ulama-ulama di situ. Nanti mereka pindah ke yang lain. Makanya mereka memiliki ratusan guru. Ratusan guru. Imam Muslim dalam sahihnya terkadang membawakan satu hadis dari 5 orang guru. Hadis sama, tapi dia mendapatkan dari 5 orang guru. Yang kekuatan yang sesuai dengan persyaratannya. Bisa jadi di tempat yang lain dia menguraikan dari guru yang lain, walaupun persyaratannya gurunya tersebut tidak di bawah yang disebutkan dalam hadis. Jadi mereka mengumpulkan terlebih dahulu. Ya, namanya tahammul. Dalam ilmu hadis namanya tahammul. Mengumpulkan hadis, menghafalnya. Nah, kemudian nanti ada menyampaikan. Saatnya menyampaikan ketika mereka menyampaikan hadis kepada murid mereka. Ada yang membukukan seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Wabillahi taufiq. Saya rasa cukup, Pak Ridwan. Cukup, Ustaz. Ini ya. Masih ada 2 pertanyaan, mungkin pertemuan berikutnya aja kita ini, Ustaz. Ya. Baik, muslimin kaum muslimat, kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.